Ini menunjukkan apa? Menunjukkan pengaruh fitrah yang lurus pada ucapan, termasuk pengaruh fitrah yang lurus pada perbuatan tangannya ketika berdoa, menengadahkan tangannya ke atas. Termasuk juga hatinya ketika berdoa. Hatinya tidak mencari-cari sesuatu yang ada di sampingnya, sesuatu yang ada di bawahnya. Tidak. Maka fitrah yang lurus pada diri seorang tidak pernah kita dapatkan seumur-umur. Orang berdoa, kemudian arah hatinya mencari-cari di bawah tempat duduknya. Atau arah hatinya ke samping kanan, ke samping kirinya. Atau menengadahkan, atau kedua tangannya dia arahkan ke bawah karpet yang dia duduki. Atau kemudian saat apa dia terjepit, dia mengatakan saya serahkan kepada yang berada di bawah bumi. Atau yang berada di bawah karpet. Tidak ada yang seperti itu. Sepanjang kita temui, barangkali tidak, semua kitab tidak pernah mendapatkan ucapan-ucapan yang seperti itu jika seorang tidak sombong mengakui fitrahnya. Bahkan sebagian menyatakan bahwasanya sampai binatang pun itu kalau berada dalam keadaan yaitu musim kemarau yang sangat panjang, kemudian binatang tadi kehausan, itu sampai pun ada yang menyatakan bahwasanya refleks dari kepala binatang itu mendongak ke atas. Bahkan salah satu ada yang dulu salah satu syekh yang saya belajar kepadanya kitab At-Tahawiyah, Syekh Turki hafizahullah taala, beliau menyatakan bahwa sampai pun ada, seingat saya beliau kisahkan tentang orang kafir ketika apa yang dia inginkannya itu tidak tercapai, maka dia marah. Mungkin dia sudah berusaha mengambil sebab manusiawi yang canggih barangkali dengan teknologi yang canggih dan seterusnya. Yang jelas dia gagal mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Maka secara refleks dia marah kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dia marah kepada Allah. Dia marah kepada Tuhan semesta alam. Bagaimana yang dilakukannya oleh orang kafir ini? Dia mendongak ke atas dan meludahkan ludahnya ke atas. Ini satu sisi memang perbuatan kekufuran. Tapi sisi yang lain, sesungguhnya dia tidak bisa mengingkari fitrahnya. Bahwasanya Allah ada di atas. Sehingga dia marahnya kepada yang di atas. Saking buruknya keyakinannya, saking buruknya hatinya. Jadi dengan demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana seseorang itu demikian banyaknya mengetahui tentang dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma', demikian banyaknya dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran, demikian banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan penetapan sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala, baik yaitu dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Al-Ijma', dari Al-Aql, dari Al-Fitrah, juga demikian dari Al-Quran jumlahnya sangat banyak, sangat variatif, dan juga demikian dari As-Sunnah jumlahnya banyak, dan juga demikian pendalilannya variatif, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takdiri, ada sunnah iqrariyah, persetujuan. Dari sini maka pantas kalau Fir'aun dan orang yang mengikutinya ini adalah termasuk kelompok orang yang paling sombong di antara manusia. Karena demikian jelasnya dalilnya dan banyaknya, kemudian sampai mengingkari kemahaesaan Allah dalam sifat apa? Dalam sifat al-ulu, bahwasanya yang berada di atas segala sesuatu hanya Allah Ta'ala. Sedangkan Fir'aun menyatakan ana rabbukumul a'la. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya satu yang terlewat pada bab tentang al-istiwa kemarin, al-istiwa al-arsh. Bahwa dari dalil-dalilnya yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang telah lalu, ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya. Dan ini kemahatinggian Allah yang khusus. Dan di dalam sekumpulan dalil-dalil pada bab yang sebelum ini, sebelum penetapan sifat al-ulu, yaitu bab tentang al-istiwa al-arsh, penetapan sifat al-istiwa al-arsh bagi Allah Ta'ala, ini dapat disimpulkan bahwa di dalamnya terdapat bantahan bagi orang yang mentakwil, menafsirkan secara menyimpang bahwasanya istiwa, al-istiwa mananya al-istila, istawa mananya istaula. Istawa mananya istaula, atau kalau dimasdarkan istiwa mananya istila dengan hamzah. Yang artinya istila atau istaula itu menguasai. Dan al-arsh ditafsirkan dengan kerajaan. Berarti istawa al-arsh, maknanya menurut tafsiran yang menyimpang adalah istaula al-mulk, yaitu menguasai kerajaan. Ini batil, jelas tafsiran yang jelas-jelas batilnya dari banyak sisi. Yang pertama, yang ini merupakan bantahan bagi yang menyatakan seperti itu. Yang pertama, bahwasanya tafsiran istawa ditafsirkan istaula ini mukhalifun li zahirin nas, menyelisih zahir dari nas, yaitu makna yang makna dalil yang segera tertangkap oleh pikiran tanpa harus memberat-beratkan diri untuk memahami makna yang ditunjukkan dalil. Kemudian yang kedua, bahwa pendapat mereka ini mukhalifun, menyelisih ijma' as-sahabah dan ijma' as-salaf as-salih semuanya. Dari mana dikatakan ijma'? Seperti tadi penjelasannya, bahwasanya mereka tidak pernah dinukilkan dari mereka, dari sahabat, dari as-salafus salih, tafsiran yang nyeleneh, yang menyelisih dari zahir nas, yang menyelisih kesimpulan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Dan tidak pernah seorang pun di antara mereka menyatakan bahwasanya tafsiran istawa alal arsh yang berarti bahwa Allah berada di atas arsh itu salah. Gak pernah dinukilkan di antara mereka menyatakan bahwasanya istawa alal arsh itu kalau ditafsirkan berada di atas arsh itu salah. Tidak pernah mereka menyatakan tafsiran yang benar tersebut salah, begitu maksudnya. Saya ulangi, bahwasanya tidak pernah dinukilkan dari mereka sahabat dan as-salafus salih pernyataan bahwasanya tafsiran yang benar. Apa tafsiran yang benar itu? Bahwasanya Allah berada di atas ars, itu salah. Tidak pernah mereka menyatakan tafsiran yang benar, yaitu Allah berada di atas ars, itu sebagai sebuah tafsiran yang salah. Kemudian yang ketiga, bahwa tafsir istawa alal arsh ditafsirkan istaula alal mulk, ini tafsiran yang baru, tafsiran yang diada-adakan dalam beragama Islam yang tidak pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh sahabat juga demikian, tabi'in dan para pengikut mereka. Pertama kali yang menafsirkan ini untuk membuktikan ini tafsiran yang muhdats, yang bid'ah, yang baru, yang diada-adakan, adalah yang pertama kali menyatakan adalah Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kemudian yang keempat, bantahan yang keempat, bahwasanya tidak pernah ada di dalam bahasa Arab bahwasanya istawa itu maknanya istaula. Enggak pernah didapatkan dalam bahasa Arab yang benar bahwasanya istawa maknanya istaula. Hanya saja mereka yang menafsirkan istawa alal arsh dengan istaula al mulk, mereka yang menafsirkan istawa dengan istaula, begitu maksudnya, ini berdalil secara bahasa makna etimologi dengan syair yang katanya dikarang oleh orang yang bernama Al-Akhtal. Bagaimana syairnya? Qad istawa bishrun 'alal Iraq min ghairi sayfin wa damin mihraq. Sungguh telah istawa bishr atas negeri Irak. Min ghairi sayfin wa damin mihraq. Tanpa menghunuskan pedang, tanpa peperangan, wadamin mihraq, dan tanpa darah yang mengalir, tanpa korban perang, korban jiwa. Maka kalau kita perhatikan kalimat pertama disambungkan dengan kalimat kedua, qad istawa bishrun alal Iraq, sungguh bishr telah istawa atas negeri Irak tanpa peperangan, kalau disambungkan dengan kalimat yang kedua. Intinya demikian. Maka istawa jelas dimaknai istaula, menguasai di sini. Tetapi ketika mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan dari mana engkau dapatkan syair itu. Seperti sudah pernah saya jelaskan bahwasanya rujukan dalam berbahasa Arab yang resmi adalah Al-Quran, kemudian as-sunnah, saya ulangi, Al-Quran, saya ganti kalimatnya, Al-Quran dan as-sunnah, kemudian apa? Yaitu syair jahiliyah, syair jahiliyah. Sampai tahun 150 Hijriyah, sampai tahun 150 Hijriyah. Mengapa syair yang mu'tabar, yang diakui sebagai standar rujukan berbahasa Arab yang sahih itu sampai tahun 150 Hijriah. Sesudah 150 Hijriah ini tidak bisa dijadikan hujjah sebuah syair. Karena apa? Karena pada masa setelah 150 Hijriah banyak digunakan lafad-lafad yang bukan lafad Arab, kata mungkin kata serapan yang mencampuri bahasa Arab yang asli, sehingga tidak bisa dijadikan, tidak bisa diambil sebagai rujukan ilmiah makna etimologi. Nah, mereka yang menyatakan bahwa syair tersebut adalah dalil bagi mereka untuk menafsirkan istawa dengan istaula, dan mereka nyatakan itu adalah syairnya Lakhtal, ini ada rahasianya sesungguhnya. Rahasianya mereka menisbatkan syair tersebut kepada Lakhtal, padahal setelah dicari oleh ulama di diwan, yaitu di kumpulan syair-syairnya Al-Akhtal, maka tidak pernah didapatkan bait syair tersebut. Lalu mengapa mereka tidak menisbatkan kepada penyair yang lainnya, kok menisbatkan kepada penyair yang bernama Lakhtal? Jawabannya, rahasianya adalah mereka memilih syair Lakhtal, syair dan dinisbatkan kepada Lakhtal yang sebetulnya tidak didapatkan dalam diwan Lakhtal, kumpulan syair Lakhtal. Ini karena alasan bahwasanya agar mereka disangka ilmiah, karena syair Lakhtal ini sebelum atau setidaknya di masa-masa yang bisa sebuah syair digunakan sebagai hujjah ilmiah. Ternyata setelah diteliti oleh ulama tidak didapatkan dalam diwan Lakhtal dengan para perawi yang ma'ruf, yang terkenal, yang sudah dikenal bahwasanya itu perawi yang merawikan dari Al-Akhtal. Dan tidak didapatkan ini kecuali dari Al-Mu'tazilah. Pernyataan bahwasanya ini adalah syair dari Al-Akhtal, berarti jalurnya jalur satu saja, khobar ahad. Karena dari perawi-perawi yang ma'ruf yang meriwayatkan dari Lakhtal tidak didapatkan bukti bahwasanya ini adalah syair dari Lakhtal. Nah, setelah kita sampaikan itu, kalau mereka masih ngeyel juga, Mu'tazilah masih ngeyel juga, benar-benar ini adalah syairnya Lakhtal, maka kita bantah dengan bantahan yang berikutnya. Wahai Mu'tazilah, taruhlah. Jadi dalam ilmu debat ada pengandaian. Kita ladeni gaya dia berhujjah. Taruhlah itu memang benar-benar syairnya Lakhtal, taruhlah demikian, maka kami masih punya bantahan bahwa riwayat syair tersebut hanya kalian yang membawakan, hanya engkau yang membawakan, yang diistilahkan ini khabar ahad dalam ilmu hadis. Padahal kalian wahai Mu'tazilah ma'ruf punya prinsip bahwasanya kalian menolak khabar ahad, hadis ahad dalam masalah akidah. Sedangkan penetapan penafsiran istawa dengan istaula ini masalah akidah. Mengapa Anda double standard? Kalau seandainya mengikuti prinsip Anda yang batil, bahwasanya kalau hadis itu hadis ahad, dalam masalah akidah tidak terima, harusnya kalian yang pertama kali menolak riwayat dari kalian sendiri, dari jalur seorang yang Mu'tazilah, karena khabar ahad tidak didapatkan perawi-perawi yang masyhur. Seperti kita ketahui dalam ilmu hadis, khabar itu dari sisi ditinjau dari sisi penukilannya, itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir ini ada definisinya tersendiri, yang jelas diriwayatkan oleh sekelompok orang yang mustahil secara adat dikatakan mereka bersepakat di atas kedustaan. Kurang lebihnya seperti itu, artinya perawinya banyak. Khabarnya mutawatir. Misal terjadi gempa bumi di Yogyakarta pada beberapa tahun yang lalu terjadi gempa bumi. Sekitar mungkin 7 atau 8 tahun yang lalu terjadi gempa bumi yang cukup terkenal tersebut beritanya. Maka karena perawinya sangat banyak, orang dari berbagai penjuru menukilkan berita itu, padahal mereka sangat banyak yang tidak saling kenal, para perawi tersebut menukilkan kepada kita walaupun kita mungkin gak pernah menyaksikan gempa tersebut, misal tidak sedang di Jogja dan seterusnya. Tapi orang banyak menukilkan yang mereka ini banyak yang tidak saling kenal, yang kemungkinan mereka untuk bersepakat di atas kedustaan, yuk bikin berita bohong yuk. Bahwasanya telah terjadi gempa yang besar melanda Jogja dan penduduk Jogja korbannya sekian ratus orang meninggal dunia misalnya. Maka yang seperti itu hal yang sangat sulit sekali terjadi, bahkan secara adat itu perkara yang mustahil terjadi. Nah, ini namanya apa? Mutawatir. Mutawatir. Maka kalau ini seperti itu kita percayai. Ya, semua sudah pada bilang, bahwasanya telah terjadi gempa di Jogja dan seterusnya dari seluruh penduduk Jogja ini misalnya seperti itu. Lawannya adalah ahad. Yaitu sebuah kabar yang diriwayatkan oleh tiga dan ke atas, tidak sampai apa batasan yang mutawatir. Di samping juga macam yang kedua dari mutawatir itu adalah kabar yang diriwayatkan oleh dua orang saja, dan macam yang ketiga dari ahad, ya saya ulangi, macam ketiga dari khabar ahad selain dua macam tadi, yaitu yang diriwayatkan oleh perawi sejumlah tiga dan ke atas tapi tidak sampai derajat mutawatir. Ahad juga khabar yang diriwayatkan oleh apa? Yang kedua khabar yang diriwayatkan oleh dua perawi saja. Yang ketiga adalah khabar yang diriwayatkan oleh satu perawi saja. Nah, kita katakan kepada orang tersebut, kepada Mu'tazilah, ini riwayat kamu ini masuk ahad. Maka harusnya ketika kamu punya prinsip menolak hadis ahad dalam masalah akidah, istawa al-arsh adalah masalah akidah. Masalah akidah, harusnya kalian pertama kali yang menolak pendapat kalian sendiri. Keyakinan kalian sendiri. Padahal yang sahih ya kita terima hadis tersebut walaupun ahad, asal dia hadis yang memang sahih, sah menjadi hujjah. Kemudian yang kelima, bantahan yang kelompok kelima, jadi bantahan yang pertama tadi menyelisih zahir nas, bantahan yang kedua itu bid'ah, bantahan yang ketiga itu apa, tidak ada alasan dalam syair jahiliyah, tidak ada didapatkan dalam bahasa Arab, istawa bermana istaula, dan seterusnya dari penjelasan tadi, menyelisih ijma' sahabah dan ijma' as-salaf salih semuanya. Sampailah pada bantahan yang kelima. Apa bantahan yang kelima? Bantahan yang kelima itu bahwa kelazimannya apa, kalau istawa diartikan istaula, itu membuahkan kelaziman yang batil, mengakibatkan kelaziman yang batil, konsekuensi yang batil. Apa konsekuensi batil yang muncul dari penafsiran istawa dengan istaula? Yang pertama, al-arsh, sebelum diciptakan langit dan bumi, itu konsekuensinya kalau istawa diartikan istaula, menguasai, berarti milik selain Allah. Milik selain Allah. Karena dalam surat Al-A'raf ayat 54, salah satu dalil penetapan sifat al-istiwa alal arsh bagi Allah, Allah Ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia berada di atas arsy. Kata kemudian ini menunjukkan sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah tidak istawa alal arsh. Belum istawa alal arsh. Kalau istawa diartikan menguasai, berarti sebelum penciptaan langit dan bumi, arsh itu tidak dikuasai oleh Allah, namun dikuasai oleh selain Allah. Ini akidah yang batil. Ini adalah hakikatnya akidah kekufuran. Ada satu dari makhluk Allah yang tidak dikuasai oleh Allah. Ini aib bagi Allah. Konsekuensi yang kedua, bahwa kata istaula itu mengandung makna adanya, mengandung makna mayoritasnya dalam pemakaian kata istaula itu mengandung makna apa? Mughalabah, yaitu pengalahan, adanya upaya kalah mengalahkan antara Allah dengan selain Allah, sehingga kemudian menang Allah. Ini juga batil. Semenjak kapan Allah menyerang selainnya demi mendapatkan salah satu yang belum dikuasai olehnya? Ini aib bagi Allah Ta'ala. Karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau sampai ada yang belum terkalahkan sebelumnya, nah ini aib bagi Allah. Berarti Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu. Ada satu yang dulu sempat tidak di bawah kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya maksudnya al-istiwa al-ars itu adalah al-istila al-mulk, maka berarti tidak ada faedahnya disebutkan secara khusus Allah istawa alal arsh. Karena antara al arsh dengan selain al arsh kalau diartikan menguasai itu sama. Semuanya dikuasai oleh Allah. Tidak hanya arsh. Maka kalau hanya dikhususkan istawa alal arsh, ini tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Karena sama ketika dimanai istawa itu istaula antara ars dengan selain ars dari seluruh makhluk Allah. Karena Allah berkuasa atas seluruh makhluk. Tidak hanya ars saja. Maka apa faedahnya disebutkan pengkhususan istawa al-ars? Di dalam dalil, apa faedahnya disebutkan secara khusus istawa al-ars di dalam dalil? Yang terakhir bantahannya, yang keenam ini sebenarnya masuk, sudah masuk yang sebelum, yang anu, yang apa namanya, yang sebelumnya, maka tidak saya sampaikan yang keenam. Cukup lima sisi bantahan itu sudah sangat mencukupi bahwasanya istawa diartikan istaula itu adalah tafsiran yang sangat batil, tafsiran yang sangat batil. Dengan lima bantahan tersebut sangat kuat sekali bantahannya, dan sangat mungkin kan ulama juga masih menuliskan dalam kitab-kitab, diantara kitab mereka, bantahan-bantahan sisi-sisi yang lainnya yang saya tidak mengetahuinya. Jadi sederhana sebetulnya kalau dikembalikan kepada standar pemahaman yang direkomendasi oleh Allah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dalam memahami Al-Islam, agama Islam, adalah pemahaman As-Salafus Saleh, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sudah selesai urusannya. Tinggal mencocokkan saja dengan pemahaman sahabat. Para sahabat yang ngaji ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayat tentang istiwa al-istiwa alal ars ini, apakah punya pemahaman seperti pemahaman saya? Gitu aja. Apakah punya praktek beragama Islam, para praktek berkeyakinan dalam agama Islam ini seperti keyakinannya saya, seperti amalannya saya? Seperti itu sudah selesai urusannya. Bukankah standar pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah untuk kita adalah yang mungkin istilahnya yaitu yang Allah pilih, mungkin tepatnya seperti itu, Allah Ta'ala alam sawab. Kalau dibandingkan dengan direkomendasikan, bukankah yang Allah pilih pemahaman, yang standar pemahaman yang benar adalah pemahaman as-salafus saleh, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau itu sudah menjadi prinsip hidup kita, maka akan beres segala sesuatu insyaallah ta'ala. Sampai pun dalam perkara ibadah atau perkara muamalah atau perkara-perkara yang terkait dengan pengamalan agama Islam, Kalau kita laki-laki, maka kita katakan dulu Abu Bakar, Umar, Utsman seperti saya enggak? Prakteknya ada enggak kasus yang saya hadapi di zaman mereka? Kalau ada, seperti saya enggak sikapnya mereka-mereka itu? Kemudian yang kedua, kalau itu dia itu adalah seorang, kalau orang zaman sekarang adalah seorang yang wanita, akhwat, mungkin cara berpakaiannya, cara bercadarnya, atau mungkin cara dan seterusnya. Tinggal kita tanya, adakah Aisyah radhiyallahu anha berpakaian seperti Anda akhwat berpakaian? Kan bermana salaf as-salih. Maka contoh mereka. Salah satunya misalnya dalam berpakai, dalam memakai pakaian yaitu jubah bagi akhwat dengan berbagai aksesoris dan ornamen, entah itu bentuknya rendera-rendera, entah itu bentuknya bordiran atau macam-macam bentuk-bentuk aneka jahitan, yang kalau ditanya untuk apa Anda menghiasi pakai, untuk apa Anda menjahit pakaian jubah Anda wahai akhwat dengan jahitan-jahitan yang seperti itu, jawabannya ini agar lebih indah, ini untuk hiasan, ini untuk aksesoris, ini untuk dan seterusnya. Berarti berhias. Ulama menjelaskan pada asalnya kalau seandainya bisa wanita itu keluar rumah itu dengan membawa rumahnya. Kalau seandainya bisa. Karena itu lebih menutupi bagi wanita tersebut. Tetapi karena tidak bisa, maka pakai pakaian yang bukan justru menampakkan keindahan dengan kalimat yang mereka akui sendiri, yang sebagian akhwat yang memakai itu mengakui sendiri ini untuk aksesoris. Artinya keindahan, artinya untuk hiasan, berarti berhias. Bukan menyembunyikan perhiasannya, menyembunyikan keindahannya kepada orang yang bukan, yang tidak halal untuk menikmati keindahannya, malah justru menampakkan keindahannya. Nah ini. Maka kalau muncul perdebatan di antara akhwat, di antara cara menyelesaikannya cukup aja dikembalikan. Seandainya Aisyah radhiyallahu anha dihidupkan di zaman sekarang, pakai kayak saya enggak kira-kira? Seperti itu. Seandainya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dihidupkan di zaman sekarang ini, pakai enggak seperti saya? Pakai enggak misalnya cincin di hidung misalnya? Pakai enggak misalnya cincin di pipi misalnya? Atau pakai enggak misalnya dan seterusnya? Bukankah pemahaman yang dipilih adalah pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum, bahwasanya kita yakini merekalah umat yang terbaik, generasi yang terbaik. Bahkan dalam ayat disebutkan kuntum khaira ummah. Ini maksudnya adalah sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik dari seluruh umat-umat yang lainnya. Dari seluruh umat para rasul, itu yang terbaik adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu anhu. Yang termasuk dalam tafsiran kuntum khaira ummah adalah sahabat radhiyallahu anhu, yang paling pertama kali masuk. Kalau seandainya ada yang lainnya yang masuk dalamnya, sebatas yang saya ketahui yang tercakup adalah as-sahabat dalam ayat tersebut. Maka sahabat adalah yang terbaik dari seluruh umat. Terbaik apanya? Bukan penampilannya, bentuk tubuhnya, penampilan bentuk tubuhnya, bukan dari sisi hartanya, tetapi yang terbaik di sisi ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Maka kita contoh pemahamannya, ilmunya, kita contoh juga prakteknya. Karena yang terbaik di antara seluruh umat-umat yang ada di dunia ini. Di antara seluruh umat-umat para Rasul alaihi salatu wasalam, di antara seluruh umat-umat yang lainnya. Itu patokan bermanhaj as-salaf. Jadi kalau ada perdebatan cukup dikembalikan saja bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabiyah. Selesai, alhamdulillah. Adapun tentang dalil-dalil, Anda bisa baca sendiri karena sudah disebutkan kaidahnya dalam memahaminya. Insyaallah mudah difahami untuk dalil-dalil tentang istiwa al-istiwa alal arsy, juga demikian penetapan sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala. Misalnya firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 55 pada bab penetapan sifat al-ulu bagi Allah Ta'ala, ayat yang pertama, Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku akan menjadikanmu tidur, karena itu tafsiran mutawaffika, dan rafi'uka ilayya, mengangkat kamu kepadaku. Berarti ini ayat termasuk kelompok dalil naiknya sesuatu kepada Allah. Model pendalilan naiknya sesuatu kepada Allah, menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas. Seperti itu. Dan seterusnya dari dalil-dalil yang ada dalam bab tersebut. Baik, berikutnya penetapan sifat al-ma'iyah. Terakhir dalam pertemuan kita kali ini, penetapan sifat al-ma'iyah, kebersamaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan penetapan sifat al-ma'iyah, kebersamaan bagi Allah dengan makhluknya, pada bab ini dengan bab penetapan sifat al-ulu yang barusan kita selesaikan pelajarannya, alhamdulillah, di dalamnya terdapat rahasia yang indah. Pengurutan dua bab ini setelah penetapan sifat al-ulu kemudian penetapan sifat al-ma'iyah. Apa rahasianya? Sebagai penghilang syubhat bahwa sesungguhnya tidak ada pertentangan antara kedua penetapan sifat tersebut. Sehingga kita nyatakan Allah Maha Tinggi di atas segala sesuatu dan Allah bersama dengan makhluknya. Gak ada pertentangan itu. Alasannya ditinjau dari tiga sisi, keduanya tidak bertentangan. Yang pertama, bahwa kedua sifat Allah tersebut ditetapkan oleh Allah sendiri. Sedangkan semua yang Allah tetapkan pastilah tidak saling bertentangan. segala yang Allah tetapkan, maksudnya segala sifat yang Allah tetapkan pastilah tidak saling bertentangan. Karena yang menetapkan satu yaitu Allah. Yang kedua, di antara makhluk saja merupakan perkara yang mungkin dikatakan bahwa sesuatu itu tinggi di atas kita. Namun bersama dengan itu dikatakan bahwasanya sesuatu yang tinggi tadi bersama kita. Jadi dalam kehidupan makhluk memungkinkan itu dan ada itu terjadi. Sesuatu dikatakan di atas kita sedangkan tetap dikatakan bersama kita. Saya ulangi, sesuatu dikatakan di atas kita di satu sisi, tapi sisi yang lain juga dikatakan dia bersama kita. Contohnya bulan bersama seorang musafir dalam perjalanannya. Al-qamaru ma'ana. Bulan itu bersama kita. Tetapi tetap bulan ada di atas, musafir ada di muka bumi. Tapi tetap dikatakan bersama, mengiringi perjalanan dari musafir. Kemudian sisi yang ketiga, taruhlah seandainya hal itu tidak bisa dikatakan terjadi pada makhluk Allah. Mustahil pada makhluk Allah dikatakan ada sesuatu di atas kok dikatakan bersama. Taruhlah demikian. Pada kehidupan makhluk mustahil. Maka kita katakan bukan mustahil jika dua sifat itu sama-sama ada pada Allah Ta'ala. Mengapa? Karena Allah Ta'ala sudah kabarkan laisa kamitslihi syai', bahwa Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Kalau di makhluk gak mungkin, maka tetap kedua sifat itu tidak saling bertentangan. Jika dikatakan Allah bersifat dengan dua sifat tersebut, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Kemudian sifat al-ma'iyah itu adalah sifat yang hakikiyah. Maksudnya al-sunnah wal-jama'ah meyakini bahwa sifat al-ma'iyah adalah hakikiyah, sifat Allah yang sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala benar-benar bersama dengan makhluknya dengan kebersamaan yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan kebersamaan makhluk yang satu dengan yang lainnya. Jadi benar-benar bersama yang hakiki, cuman kebersamaannya sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lain. Maka kalau hakiki, sifat yang sebenarnya, tidak boleh seseorang menolak atau mentaktil atau menyamakan dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk yang lainnya atau mentamtsil. Oleh karena itu batillah perkataan ahlul hulul. Yaitu dalam bahasa sebagian kita manunggaling kawula Gusti, menyatunya hamba dengan Allah. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Batil pendapat ahlul hulul yang menyatakan Allah bersama dengan manusia di tempat dimanapun dia berada, sehingga menyatakan Allah ada di mana-mana. Ketika ditanya, loh kamu punya akidah kufur, dia malah justru malah membantah, kamu bahasa ini bahasa tinggi, tidak bisa setiap orang memahaminya. Malah dibantah seperti itu. Lah apa maksudmu Allah ada di mana-mana? bahwasanya Allah menyatu dengan diri saya. Dimanapun saya berada, Allah ada di hatiku misalnya. Nah ini, Allah ada pada diriku. Nah sampai kesimpulan, karena semakin terperosok, jauh, sesat, semakin sesat, sampai kesimpulan karena Allah ada dalam diriku, dimanapun aku berada, berarti Allah itu ya aku. Ini, sampai sesesat itu. Nah, ini karena gagal faham dalam memahami al-ma'iyah, kebersamaan Allah Ta'ala. Memang kebersamaan Allah itu hakikiyah, yaitu sifat yang hakiki, yang benar-benar kebersamaan yang sebenarnya. Namun jangan lupa, sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan keagungan Allah. Wong di tengah makhluk aja namanya bersama, itu juga berbeda-beda kok. Kalau disamakan kebersamaan sebagian makhluk dengan kebersamaan sebagian makhluk yang lain, bisa jadi tersinggung. Kami bersama Bapak Presiden. Kami selalu dalam memutuskan hal ini bersama dengan Presiden. Maka menunjukkan, kalau itu perkara keputusan-keputusan yang baik, maka menunjukkan kemuliaan. Nah, kalau kebersamaan seperti ini kemudian ingin disamakan dengan bersamaan sebagian makhluknya, yang mana kebersamaan sebagian makhluknya bisa bermakna yang negatif dan aib. Fulan bersama dengan orang gila. Fulan dalam hal ini pendapatnya bersama dengannya orang-orang yang bodoh. Fulan bersama dengan ayam di kandang. Nah ini tentu ini enggak mau sama-sama sama makhluk padahal. Enggak mau dikatakan disamakan kualitas kebersamaannya atau model kebersamaannya sebagaimana kebersamaan yang mengandung makna negatif atau aib atau kurang sempurna. Enggak mau dia. Oleh karena itu perlu memahami makna ma'iyah. Al-ma'iyah secara bahasa Arab maknanya adalah kebersamaan. Begitu saja tanpa ada keharusan makna dekat, bersebelahan, menyatu, bercampurnya zat atau bercampurnya tempat. Jadi secara bahasa Arab namanya al-ma'iyah itu ya asal bersama. Itu seperti itu secara bahasa. Enggak harus ditambahi, oh namanya bersama itu dalam bahasa Arab harus dekat. Dua sesuatu yang bersama itu harus dekat. Oh harus bersebelahan. Oh tidak, harus menyatu dan bercampur zatnya. Oh tidak, harus sama tempatnya. Enggak ada seperti itu dalam bahasa Arab. Ya namanya bersama, bersama begitu saja. Tidak ada embel-embel konsekuensi harus begini, harus begitu dari perkara tadi. Artinya al-ma'iyah maknanya itu luas. Bisa berkonsekuensi adanya percampuran zat atau tempat, bisa pula tidak demikian. Begitu maksud saya. Secara bahasa Arab, mana al-ma'iyah kebersamaan itu luas. Bisa mengandung konsekuensi percampuran zat atau tempat, bisa pula tidak demikian. Tergantung konteks kalimatnya. Maka bisa mengandung makna kebersamaan yang maknawi, bisa mengandung makna kebersamaan dengan percampuran zat, bisa mengandung makna bersama dengan kedekatan atau kesamaan tempat, dan bisa maknanya bersama dengan tidak adanya konsekuensi percampuran zat, kedekatan atau kesamaan tempat. Jadi ada empat makna ma'a. Yang insya Allah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan dan akan saya beri contoh-contohnya insya Allah ta'ala. Secara bahasa Arab namanya ma'a itu bisa menunjukkan empat hal tersebut. Kebersamaan maknawi, bersama dengan percampuran zat, bersama dengan kedekatan atau kesamaan tempat, dan yang keempatnya bersama dengan tidak berkonsekuensi percampuran zat dan kedekatan atau tidak berkonsekuensi kesamaan tempat. Setelah nanti kita memahami makna secara bahasa, maka kita terapkan pada ayat tentang ma'iyatullah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat luas. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.